tidak. Naon nuti bela jauh gedi sejak ku tersangka ripuh ge kapaksa hayang suka suka sana jansang sara samin da ngawartosan uka simpati yang cinta duduran ngajan linglung jalan sang sara bongan.